Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kita melangsungkan membaca kitab tafsir As-Sa'di dan kita telah menyelesaikan 18 ayat dari surat Al-Jathiyah. Kita masuk kepada ayat yang ke-19. قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka tidak akan mampu memberikan kepadamu apapun. La yughnu 'anka min Allahi syai'a. Tidak mampu memberikan apapun kepada dirimu dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Tidak mampu menolak murka Allah, tidak mampu menolak marahnya Allah Azza wa Jalla, azab Allah. Dan sesungguhnya orang-orang zalim, sebagian mereka menjadi penolong pada sebagian yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, sebagian mereka penolong sebagian yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla adalah wali, penolong terhadap al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ini ay Al-Quran adalah ilmu, terdapat padanya ilmu bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan itu menyangka kalau kami menjadikan mereka itu sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hidup mereka di dunia sama, atau di akhirat sama hidup mereka atau matinya mereka? Apakah mereka menyangka demikian? Allah akan menyamakan mereka, para pelaku maksiat, dengan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan akhirat. Betapa jelek apa yang mereka putuskan. Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi. Dan Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan benar. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Dan akan dibalas setiap jiwa apa yang dia telah perbuat, dan mereka tidak akan dizalimi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah engkau menyaksikan, melihat terhadap orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah Azza wa Jalla menyesatkan dia di atas ilmunya Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Dan Allah telah menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah. Dan dia Allah telah menjadikan di pandangannya itu penutup. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang akan menunjukinya setelah Allah? Afala tadhakkarun. Tidakkah mereka mau ingat? Kita lihat tafsirnya, penjelasan al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, innahum layughnu 'anka minallahi shay'a, ay la yanfa'unaka 'indallah fayahsulu lakal khair fayuhassilu lakal khaira wa yadfa'u 'anka ash-sharra inittaba'tahum 'ala ahwa'ihim wa la yasluhu an tuwafiqahum wa tuwalihim wa tuwaliyahum fa innaka wa iyyahum mutabayyinun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka tidak akan mampu berbuat, memberikan pada dirimu dari Allah sedikit pun. Artinya kata beliau, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah, sehingga mereka bisa menghasilkan, mewujudkan buatmu kebaikan, menolak darimu kejelekan, wahai Rasul Allah. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mereka enggak akan mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah, sehingga engkau bisa menggapai kebaikan atau tertolak dari engkau kejelekan kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak akan. Dan tentu tidak pas dan tidak pantas dan tidak boleh untuk kemudian engkau mencocoki mereka, engkau berloyalitas kepada mereka karena dirimu wahai Rasul Allah dan mereka itu beda. Wa innal zalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sungguh orang-orang yang berbuat zalim itu akan menjadi pembela sebagian mereka atas sebagian yang lain. Tidak ada yang akan memberikan pembelaan kepada orang zalim kecuali yang serupa. Senang dan suka berbuat zalim kepada orang lain, barakallahu fikum, merekalah yang akan menjadi wali penolong orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah Azza wa Jalla akan menolong al-muttaqin. Bagaimana bentuk pertolongan Allah terhadap al-muttaqin? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur bisababi taqwahum wa amalihim bita'atihi. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya disebabkan karena ketakwaan mereka dan karena amal mereka dalam ketaatan. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka, barakallahu fikum. Subhanallah. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa orang-orang zalim itu akan saling bahu-membahu. Sehingga, kalau misalkan ada di dunia barat, orang yang berbuat zalim, kemudian di dunia timur berbuat zalim, dia akan saling bahu-membahu. Dia akan saling tolong-menolong. Dia akan saling topang-menopang, barakallahu fikum, dalam kezalimannya, rahimani wa rahimakumullah, dalam kekufurannya kepada Allah, dalam kesyirikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang yang al-muttaqin menjadi wali atas sebagian yang lain. Dia akan membela saudaranya yang berbuat baik, akan menjunjung tinggi saudaranya yang melakukan kebagusan di dalam hidup, senang, bergembira, dan seterusnya. Kata beliau, ai hadzal qur'anul karim wa dzikrul hakim basairul linnas ai tahsulu bihi tafsiratu fi jami'il umuri linnas fayahsulu bihi intifa'u lil mu'minin. Al-Quran Al-Karim ini, Al-Zikrul Hakim, yaitu Al-Quran, padanya ilmu bagi manusia, yang akan terwujud dengannya tafsirah ilmu pada semua perkara terkait dengan manusia. Sehingga dengan itu dia mampu atau bisa mengambil intifa', fayahsulu bihil intifa', manfaat terhadap lil mu'minin, kepada kaum mu'minin. Al-Quranul Karim. Wahudan wa rahmatan, wahudan wa rahmatul li kaumi yukinun. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Fayahtaduna bihi ila siratil mustaqim. Fi usulid dini wa furu'ihi. وَيَحْسُلُ بِهِ الْخَيْرُ وَالسُّرُورُ وَالسَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهِيَ الرَّحْمَةُ فَتَزْكُو بِهِ نُفُوسُهُمْ وَتَزْدَادُ بِهِ أُقُولُهُمْ وَيَزِيدُ بِهِ إِيمَانُهُمْ وَيَقِينُهُمْ وَتَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ أَصَرَّ وَعَانَدَ. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat bagi kaum yang yakin. Mereka-mereka yang atau mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Petunjuk dalam prinsip-prinsip agama. Petunjuk di dalam furu', cabang-cabang agama. Sehingga terwujud dengan Al-Quran itu kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dia adalah rahmat. Fatazku bihi nufusuhum, sehingga jiwa-jiwa mereka suci, bertambah akal mereka, pikiran mereka, bertambah iman mereka dan keyakinan mereka, sehingga Al-Quran, dengan Al-Quran tegak hujah atas siapapun yang terus menerus dalam kekufuran, penentangan, wa'anat, dan menentang. Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran seperti ini. Maka barakallahu fikum, mengkaji dan mendalami Al-Quran ikhlasan lillahi Azza wa Jalla, akan mendapatkan buah yang sangat besar, barakallahu fikum, darinya. Termasuk apa yang kita lakukan, membaca salah satu tafsir Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk dari upaya untuk kita bisa memahami Al-Quranul Karim, barakallahu fikum, dengan tafsir yang sangat-sangat singkat tapi padat, barakallahu fikum, berbicara tentang kekinian di dalam tafsirnya. Sehingga kita enggak butuh tafsir Dhilalul Quran, tafsirnya Sayyid Qutb, semuanya barakallahu fikum telah di-cover oleh mufassirin dari ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang keberikutnya, am hasibal musiuna al mukaththiruna minadh dhunub al muqassiruna fi huquqi rabbihim. Allah mengatakan, apakah mereka menyangka para pelaku maksiat itu, kami menjadikan mereka itu sama derajatnya dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ai, apakah para pelaku kejelekan itu menyangka orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang yang mengentengkan dan meremehkan hak Allah Azza wa Jalla, apakah mereka menyangka dan menduga annaj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat? Apakah kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman kedudukannya dan orang-orang yang beramal saleh? Bi an qamu bi huquqi rabbihim wajtanabu masakhithahu wa lam yazalu mu'athirina ridahu 'ala hawa anfusihim. Apakah kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang melaksanakan hak-hak Rabb mereka, orang-orang yang menjauhi murka Rabbnya, mereka terus-menerus berupaya mengutamakan ridha Allah daripada hawa nafsu mereka? Apakah kami akan menjadikan mereka itu sama? Ai ahasibu ayyakunu sawa'an fid dunya wal akhirah. Ataukah mereka itu menyangka dan menduga mereka itu menjadi sama di dunia dan di akhirat? Sa'a ma dhannu wa hasibu. Sungguh betapa jelek, salah apa yang mereka sangka dan abar yang mereka duga. Wa sa'a ma hakamu bihi, dan telah rusak dan jelek apa yang mereka putuskan. Barakallahu fikum. Fa innahu hukmun yukhalifu hikmata ahkamil hakimi. Sungguh kata beliau, ini adalah keputusan yang menyelisihi kebijaksanaan Zat yang maha bijaksana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal adilin, dan Zat yang sebaik-baik al-adilin yang berbuat adil. Wa yunaqidul uqula salima, dan menyelisihi, bertentangan dengan akal yang sehat. Wal fitrah mustaqimah, fitrah yang lurus. Wa yudadu ma madza indakum, ma ja'at atau ma astagfirullah. Nah, jadi hilang nunnya di sini, makanya bingung apa ini, jangan-jangan ja'at, ya ternyata nazalat bihil kutub. Nah, wa yudadu ma nazalat bihil kutubu wa akhbarat bihir rusulu. Timbangan seperti ini atau sangkaan dan dugaan, Allah akan menyamaratakan antara orang yang bermaksiat dengan orang yang berbuat baik, benar-benar bertolak belakang dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dan apa yang telah diberitakan oleh para rasul. Bertolak belakang barakallahu fikum. Artinya tidak akan sama. Balil hukmul waqi'ul qat'i annal mu'minina al-amilina as-salihat lahumun nasru wal falahu was-sa'adatu was-thawabu fil 'ajili wal ajili kullun 'ala qadri ihsanihi wa annal musii'in lahumul ghadabu wa il wal ihanatu wal azabu wasyaqa'u fid dunya wal akhirah. Bahkan kata beliau, hukum yang benar-benar nyata dan pasti terjadi wakil. Hukum yang benar-benar terjadi dan pasti, kata beliau, adalah kaum mukminin yang melakukan amal-amal saleh, bagi mereka an-nasru, buat mereka itu adalah pertolongan hidup dari Allah. Kedua, wal-falahu, keberuntungan, kemenangan bagi mereka kaum mukminin. Was-sa'adatu, kegembiraan. Was-sawabu, pahala ganjaran. Fil-ajili wal-ajili, di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kullun ala qadri ihsanihi, setiap mukminin akan memperoleh itu semua sesuai dengan kadar ihsannya dia. Barakallahu fikum. Pertolongan sesuai dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Keberuntungan, kebahagiaan, pahala sesuai tentu dengan kadar ihsanihi. Barakallahu fikum. Ya, maksudnya bahwa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu kan bertingkat-tingkat, tergantung dari kondisi yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan, kebahagiaan, kemudian ganjaran, semuanya barakallahu fikum tergantung dari ya ihsan rahimani wa rahimakumullah masing-masing. Kita perlu ingat barakallahu fikum, berarti kebaikan yang kita lakukan buat diri kita benar-benar buat diri kita. Ketika kita menjadi orang yang terbaik dalam melaksanakan kebaikan, maka terbaik nilai itu buat diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau melakukan kejelekan, ya kita yang terkena akibatnya. Karena tidak ada orang lain akan menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wala tajru waziratun wizra ukhra. Tidak akan, barakallahu fikum. Kalau berdampak mungkin. Dosanya berdampak kepada orang lain, bisa. Sebagaimana kebaikan yang dia perbuat akan bisa tertularkan manfaatnya kepada orang lain, bisa. Tetapi dialah yang pertama kali akan mendulangnya, barakallahu fikum. Kalau kebaikan yang dia perbuat kemudian disalurkan kepada orang lain, dan orang lain bisa melakukan kebaikan yang serupa dan semisal melalui tangannya, dia mendapatkan upah ganjaran dari sisi sebagai sebab, barakallahu fikum, berlipat lagi. Artinya bahwa tidak akan ada kerugian bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu dan dia memperbagus dalam pelaksanaannya. Yang kita maksudkan perbagus dalam pelaksanaannya adalah menjaga dua hal. Sebagai dasar diterima pengabdian, barakallahu fikum, keikhlasan dia kepada Allah dan mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, terkadang dua orang melaksanakan amal yang sama pas dalam waktu yang bersamaan pula. Tidak bisa dipastikan kalau nilainya sama-sama orang ini, kedua orang ini sama, enggak mungkin. Kenapa, barakallahu fikum, dua-duanya ikhlas ya akhi, dua-duanya mutaba'atun nabi, walaupun karena ketaatan kebajikan itu juga butuh kekhusyuan. Ketaatan itu butuh al-khawf, rasa takut. Ketaatan itu butuh ar-raja, harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang dikerjakan membutuhkan kesabaran, membutuhkan tawakal yang tinggi kepada Allah. Inilah yang akan bisa menjadi pembeda dalam penilaian barakallahu fikum. Semakin bagus amal batiniahnya seseorang dalam melaksanakan ketaatan, maka semakin besar pula nilai yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma sabaqakum Abu Bakrin bikatrati salatin wala siyam wa innama au sabaqakum ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar tidak melampaui kalian karena banyaknya salat, banyaknya puasa, tetapi sesuatu yang terukir, yang kokoh di dalam al-qalb barakallahu fikum. Amalan-amalan hati itu sangat banyak sebagai penentu terhadap amalan lahiriah, beratnya, besarnya nilai-nilai yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Allah bercerita para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah bercerita tentang ibadahnya para nabi dan rasul begitu tinggi, tapi dibedakan mereka derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat itu merupakan sebuah anugerah dan hasil sebuah perjuangan dan pengorbanan kita'atillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu kaum mukminin tidak akan dibiarkan merugi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, adapun para pelaku kejelekan, coba bandingkan. Bagi mereka marahnya Allah, buat mereka kerendahan, kehinaan, buat mereka azab, buat mereka kecelakaan di dunia dan di akhirat. Terus apa bisa disamakan barakallahu fikum? Apa mungkin disamakan antara kedua jenis orang ini? Maka rahimani wa rahimakumullah, dari sini sering saya selalu mengingatkan bahwa ahlus sunnati wal jamaah, bagaimanapun taraf hidupnya kita, engkau siapapun, tidak boleh berkecil hati. Melihat orang mencapai ini, punya itu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, sementara yang engkau lakukan, yang engkau perbuat adalah menjaga, memperbaiki hubungan selalu dengan Allah Azza wa Jalla. Anda itu orang yang terbaik loh. Engkau adalah orang yang paling mulia barakallahu fikum. Engkau lebih baik dari dia sedunia sepenuh dia, atau mungkin ditambah lagi dunia sepenuh dia, Anda tetap lebih baik di sisi sang pemilik. Tapi kan terkadang maaf-maaf saja, kita sering menjadikan tolak ukur itu ya dunia-dunia. Itu yang menjadikan kita kecil, kerdil, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu yang sering menjadikan kita kerdil di saat kita mengukur dengan dunia. Tapi coba diukur dengan ilmu. Coba diukur dengan apa yang Allah telah berikan dari hidayah ini. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak punya sedikit pun barakallahu fikum. Berarti Anda ini orang-orang kaya sesungguhnya. Apa iya? Coba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'aradhi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukan yang namanya kaya itu adalah memiliki harta benda banyak, kathratil arad. Akan tetapi yang kaya itu dalam pandangan risalah adalah ghainan nafsi, kaya jiwa, barakallahu fikum. Ya, kekayaan jiwa terlalu banyak. Sabar, tawakal, khauf, ya, roja, harapan, cinta, ikhlas. Itu kekayaan hati, jiwa, barakallahu fikum. Lah kalau ini kita genggam, atau mungkin kita tidak bisa menggenggam 100%, tapi kita telah berupaya untuk menuju ke arah demikian. Kita berbenah, kita memperbaiki. Ya, jatuh, kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangun. Terus demikian, barakallahu fikum. Lah ini kan kekayaan namanya. Ya, kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dunia lagi ditambah dengan dunia lagi. Lah ini tidak mungkin kita akan peroleh tanpa adanya taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mempertahankan kaya jiwa ini berat sebagaimana yang kita alami masing-masing. Mempertahankannya, barakallahu fikum, aduhai betapa beratnya. Kenapa? Karena di depan kita ini dunia bersolek dengan berbagai macam penampilan dan warna. Goyang. Ditegur di majelis, kembali lagi. Ingat, nanti ya melanglang buana dengan HP Androidnya. Ya mikir, wah ini kemajuan ekonominya, ini hebat, ini. Termakan lagi. Belajar. Lenyap lagi terus, barakallahu fikum. Kondisi seperti ini harus dipertahankan. Kondisi seperti ini, barakallahu fikum, harus dipertahankan. Berarti kita butuh majlis ilmu selalu. Kita butuh, barakallahu fikum, majlis ilmu selalu yang akan menegur kita, yang akan mengingatkan kita, yang akan mengrem kita, yang akan terus memompa, memompa, memompa. Butuh setiap saat dengan majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sekali lagi, Allah tidak akan menghinakan, menyusahkan hamba-hambanya yang beriman dimanapun dia berada. Kapan dia akan susahkan? Di saat dia menyusahkan dirinya sendiri dengan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, maka tidak akan pernah sama dan tidak pernah setara antara orang yang beriman dengan orang yang melakukan kejelekan. Kemudian beliau mengatakan, khalaqallahu samawati wal arda bil hikmati wal ya'budu wahdahu la syari wal yu'badu wahdahu la syarikalah thumma yuhasibu ba'da dzalika min amrihim bi ibadatihi wa an'ama 'alaihim bin ni'ami dhahirati wal batinah hal syakarullaha ta'ala wa qamu bil ma'mur aw kafaru fastahaqqu jazaa'al kufuri. Terakhir kata beliau, Allah Azza wa Jalla lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebijaksanaan, agar dialah satu-satunya disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian setelah itu dia akan menghisab min amrihim biibadati, dari perintah kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah akan menghisab apa yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Dari nikmat-nikmat lahiriah dan batiniah. Allah akan memperhitungkan itu semua. Apakah mereka bersyukur dengan tampil bangkit melaksanakan perintah-perintah, atau mereka itu kufur sehingga berhak bagi mereka untuk mendapatkan imbalan kekufuran. Tertahannya mereka dari banyak, barakallahu fikum, hal. Berarti taulah kita bahwa apa yang Allah titipkan dari nikmat-nikmat ini hanya sebatas penopang. Jangan jadikan sebagai tujuan. Untuk melaksanakan tugas diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah kepadanya. Semua apa yang kita banting tulang peras keringat untuk mencarinya, itu semuanya adalah penopang dalam tugas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai penopang ini mengganggu ibadah kita kepada Allah, maaf-maaf saja, sampai kemudian menjadikan kita tidak beribadah kepada Allah, kan kerugian besar. Walaupun engkau bisa, ya, orang terkaya di Indonesia, misalkan berapa sih duitnya, triliunan apa ya? Ya Pak Wadi, ya hitungannya T. Ya kapan kita bisa menghitung T? Barakallahu fikum. Itulah. Rahimani wari. Taruhlah. Apa yang dia banggakan dengan itu semua? Apa barakallahu fikum? Dia sedang mendapatkan titipan yang banyak dari Allah. Berarti tanggung jawabnya oke. Banyak lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedikit dititipkan oleh Allah dari titipan-titipan hidup ini. Perhatikan sedikit permintaan tanggung jawab pada dirinya. Tambah banyak titipan, tambah banyak lagi pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Ta'ala alam bisawab. Semoga barakallahu fikum dengan ilmu yang terus kita hidupkan, yang terus kita jaga majlis ilmunya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.